إخواني في الدين أعزكم الله. قال المؤلف رحمه الله سلام. ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد فقال له حبيب سلام يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل ودخل الشرط على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. Ketika Al-Hasan lari dari Hajjaj, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, panglima perangnya Yazid bin Muawiyah, yang terkenal zalim, banyak membunuh, banyak menumpahkan darah, dijuluki dengan As-Saffaq. As-Saffaq, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, maknanya Saffaq adalah tukang menumpahkan darah, gagal. Al-Hasan lari dari Hajjaj. Nanti kejar-kejar. Masuk ke rumahnya Habib Abi Muhammad. Faqala lahu. Berkata kepadanya Habib, ya Aba Sa'id. Aba Sa'id ini kunyahnya Al-Hasan. Alaysa bainaka wa baina rabbika ma tad'u? Bukankah antara kamu dengan Allah ada sesuatu doa yang kamu bisa panjatkan? Fayasturuka min haula, agar engkau tidak terlihat oleh mereka. Udkhul al-bayt, masuklah ke dalam rumah. Fadakhala. Wadakhala syuratu ala athari. Maka para tentara pun ikut masuk ke rumah itu. Falam yarauhu. Tapi tidak melihat Al-Hasan. Fadukira dhalika lil-hajjaj. Maka disebut kepada Al-Hajjaj. Faqala bal kana fil bait, waktu itu ada di rumah situ tetapi kalian tidak melihatnya. Illa anna Allah tamasa a'yunahum falam yara, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihatnya. Ikhwani fil din a'azzakum Allah, kita berbicara tentang hadis apa? Mudah-mudahan masih ingat. Ihfazillah yahfazka. Artinya kalimat ihfazillah yahfazka bisa memiliki dua makna. Makna yang hissi dengan makna yang maknawi. Makna hissi itu makna yang sifatnya zahir, bisa pula yang sifatnya batin. Yang sifatnya batin, siapa yang menjaga agama Allah dia akan terjaga dari kesesatan. Terjaga rohaninya, terjaga agamanya. Tetapi bukan berarti tidak bermakna secara jasad. Jasadnya pun akan dilindungi. Buktinya Al-Hasan ini. Wajtama'a Al-Fudail ibn Iyad bi Sya'wanatil 'Abid fa sa'alaha ad-du'a. Pernah berkumpul Fudail ibn Iyad dengan para ahli ibadah. Ahli ibadah ini meminta kepada Fudail ibn Iyad untuk mendoakan. Faqalat, ya Fudail, wa ma bainaka wa bainahu ma in da'utahu ajabat. Faghushiya alayhi al-Fudail. Sepertinya ini ahli ibadahnya perempuan. Sya'wana al-abidah, orang ibadah. Dia meminta Fudail untuk berdoa sambil berkata, qalat, ya Fudail, wahai Fudail, antara kamu dengan dia, maksud dengan Allah, hubungan yang sangat erat. In da'utahu ajabak, yang kalau engkau berdoa pasti dikabulkan. Dikatakan seperti itu Fudail ibn Iyad ghusya alaih, pingsan dia, enggak sadarkan diri. Artinya menyatakan penolakan terhadap ucapan seperti itu, pujian yang terlalu berlebihan. Wahai Fudail, engkau ini punya hubungan dengan Allah sangat dekat, yang kalau engkau berdoa pasti dikabulkan. Doakanlah. Ushya alaih. Dia pingsan, tidak sadarkan diri, demikian dalam sifatul Safwa. Waqila li ma'ruf. Ini pingsannya karena beliau sangat tawadhu. Sehingga dikatakan seperti itu, dia merasa terlalu tinggi. Tetapi kenyataannya, memang doanya Fudhal bin Iyad selalu dikabulkan atau seringkali dikabulkan. Seringkali dikabulkan. Ma'ruf di kalangan mereka. Ini pun termasuk makna ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di hadapanmu. Kamu minta apa, akan diberi oleh Allah SWT. Wa qila li ma'rufin. Man ladhi hayyajaka ila al-qita' wal 'ibadah? Dikatakan kepada Ma'ruf rahimahullah, yang juga ahli ibadah yang saleh. Man ladhi hayyajaka ila al-qita' wal 'ibadah? Apa yang mendorongmu semangat untuk beribadah? Wa dzakara lahu al-maut wal barzakh wal jannah wan nar. فقال معروف إن ملك ملكا هذا كله بيدي إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. Kata معروف disebutkan الموت kematian. Jadi apakah semangatmu beribadah karena takut mati atau karena kematian atau karena barzah, ingat alam barzah, alam kubur, atau karena jannah, atau karena nar? Dijawab oleh Ma'ruf rahimahullah, inna malikan, ada satu penguasa yang semua yang ada ini ada di tangannya, dia yang ngaturnya. Kalau kita punya hubungan dengan Allah SWT, pemilik seluruh alam semesta ini, kita akan dicukupi dari segala sesuatu. Kafaka jami'a hadha, akan dicukupi semua ini. Ini akan dicukupi dengan semua yang dimilikinya. Fani bin A'azakullah, berarti di antara pendorongnya, karena pendorong tidak satu, di antara pendorongnya adalah bahwa dia merasa bahwa semua ini milik Allah yang ada di alam ini, dan semua kejadian dengan takdir Allah. Tentunya aku harus punya hubungan dekat dengan Allah, pemilik alam semesta ini, pemilik segalanya, yang niscaya akan mencukupi kita dari segala sesuatu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Allah bersama dia. Ini yang diharapkan oleh mereka para ubbad, ahli ibadah. Bahwa siapa yang dekat dengan Allah, berarti dia dekat dengan pemilik seluruh alam semesta. Berarti dia dekat dengan yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu. Bukankah orang yang demikian akan tenang tenteram? Tenang tenteram karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta dan penentu segala takdir. Wa bil jumlati, فَمَنْ عَامَلَ اللَّهُ بِالتَّقْوَى وَالطَّاعَةِ فِي حَالِ رَخَائِهِ وَعَمَلَهُ اللَّهُ بِاللُّطْفِ وَالْإِعَانَةِ فِي حَالِ شِدَّتِهِ. Maka ringkasnya, wafil jumlah, siapa yang bermuamalah dengan Allah, yang mengadakan hablum minallah, dengan ketakwaan dan ketaatan, فِي حَالِ رَخَائِهِ, di dalam keadaan dia mudah, niscaya Allah akan perbuat kepadanya dengan kelembutan, dengan bantuan dikala susah. Biasanya manusia itu terbalik. Ketika dalam keadaan susah, ingat Allah. Dalam keadaan kepepet, ingat Allah. Dalam keadaan dia betul-betul mutar, meratap kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Tetapi ketika dia dalam keadaan mendapatkan kemudahan, kegembiraan, kebahagiaan, biasanya lupa. Maka Nabi SAW dalam hadis ini berkata, kalau engkau ingat Allah dikala suka, niscaya ketika engkau dalam keadaan susah, Allah akan menolong kamu. Sebab bukan berarti dikala suka saja suruh ingat, dikala duka tidak, bukan itu maknanya. Tapi maknanya kalau dikala suka saja engkau ingat Allah, niscaya dikala duka otomatis. sehingga kalimatnya dari Rasulullah SAW adalah siapa yang ingat Allah firraha di dalam kemudahan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapannya di kala susah. Kalau engkau mengenali Allah dalam keadaan suka, dalam keadaan gembira, maka niscaya Allah akan mengenalimu di kala engkau dalam keadaan susah. Itu yang sudah diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam kalimat ini. Qala, dikatakan selanjutnya, wa kharraja at-Tirmidzi, dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man sarrahu an yastajib Allah lahu 'inda syada'id falyukthir ad-du'a fi ar-raha. Hadis dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Tirmidzi, siapa yang suka untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesusahan, maka hendaklah memperbanyak doa di kala mudah. Belum terjadi sudah berdoa. Mengapa? Karena ketika di kala dia sedang suka, sedang sehat, sedang gembira, sedang mudah segalanya, kemudian dia ingat Allah, berat pada Allah, jangan sampai kami tertimpa begini, jangan sampai kami tertimpa begitu, memohon pada Allah agar dilindungi dari segala macam kesusahan. Nanti ketika susah, Allah SWT akan berikan jalan keluar dengan segera. Berarti persiapannya sejak sebelum terjadinya kesusahan. Wa kharraja ibnu Abi Hatim wa ghayruhu min riwayat Yazid al-Raqashi. Dikeluarkan oleh ibnu Abi Hatim dan lainnya dari riwayat Yazid al-Raqashi dari Anas secara marfu. Qala anna Yunus alaihi salam lamma da'a fi batnil hud. Yunus alaihi salam ketika doa di dalam perut ikan paus, qalatil malaika, berkata para malaikat, ya Rabbi, hada sautun ma'rufun min biladin gharibah. Ini suara yang dikenal dari tempat yang tidak dikenal. Suara yang dikenal, suara hambamu yang ma'ruf, tetapi dari tempat yang janggal, gharibah. Faqala Allah Azza wa Jal, ama ta'rifuna dhalik? Apakah kalian tahu itu? Qalu wa man huwa? Siapa ya Allah? Kata para malaikat. Qala abdi Yunus. Itu suara hambaku Yunus. Qalu abduka Yunus alladhi lam yazal yarfa'uka lahu 'amal mutaqabbilun wa da'watun mustajabah. Kata malaikat, Yunus yang terus kami mengangkat amalannya kepadamu dan diterima olehmu. Lihat, Fanudina Azabul Ashahid di sini. Malaikat kenal bahwa dia selalu membawa amal salahnya Yunus kepada Allah dan selalu diterima oleh Allah Taala. Artinya dikala sebelum terjadi ini, sebelum terjadi musibah ini. Kami selalu mengangkat amalan dia, mutaqabbalun, yang diterima, wa da'watul mustajabah, yang doa yang selalu terkabul. Qala na'am, kata Allah. Qala ya Rabbi, afala tarham ma kana yasna' fi ar-raha? Wahai Rabbku, tidakkah engkau rahmati dia karena amalannya ketika sebelum terjadi musibah? Fatunjiyahu minal bala, dan engkau selamatkan dia dari bencana. Qala bala, kata Allah, tentu. Qala fa'amara Allahul hut fatarahahu bil'ara. Maka Allah perintahkan pada ikan tadi, maka ikan tadi melemparkan Yunus ke daratan. Qalim bin a'azakum Allah. Berarti di sini syahid, malaikat tadi berkata pada Allah, bukankah dia ketika sebelum terjadi musibah, dia berbuat begini, amal saleh. Kami mengangkatnya kepada engkau ya Allah, dan engkau terima. Tidakkah kau rahmati sekarang ini, dengan sebab amalan-amalan dia ketika raha. Ini makna, ta'arrafir raha, ya'rifka fi syiddah. Engkau kenal Allah di kala suka, niscaya Allah akan mengenalimu di kala duka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Disebutkan pula tadi riwayatnya dhaif, ya. Sebagaimana sering kita sampaikan tentang masalah riwayat Israiliyat, ya. Mungkin saja wallahu ta'ala alam, karena tidak bertentangan dengan kalimat ta'arraf fi raha, tadi kafis syiddah, atau ya'rif kafis syiddah. Wa qala Dhahhak ibn Qais, Udkurullaha fil raha. Yadkurukum fil shidda. Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, hendaklah kalian ingat Allah dalam keadaan suka. Niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah. Wa inna Yunus alaihi salam kana yadkurullaha ta'ala. Karena sesungguhnya Yunus alaihi salam selalu ingat Allah dalam keadaan suka. Falamma waqa'a fi batnil hud. Ketika dia sudah ada dalam ikan paus. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, falawla annahu kana minal musabbihin talabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Apalagi sesuai dengan ayat kisah tadi. Apa ayatnya? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau saja dia dulunya bukan orang yang sering bertasbih, niscaya akan terus di dalam ikan paus sampai hari dibangkitkan. Sampai ikan pausnya mati, masih ada dalamnya. Sampai dibangkitkan kembali. Sampai hari kiamat, masih ada dalam ikan paus. Berarti apa sebabnya dikabulkan oleh Allah doanya? Annahu kana minal musabbihin. Kalimat kana dalam bahasa Arab itu adalah bentuk lampau atau menceritakan tentang sesuatu yang sudah lewat. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, maknanya kalau saja dulunya bukan musabbihin, mungkin sekarang tidak akan keluar ikan paus sampai hari dibangkitkan. Kana minal musabbihin. Tetapi karena Yunus alaihi salam dulunya musabbihin. Kapan itu dulunya? Sebelum dimakan ikan paus, sebelum kejadian musibah ini, dia sudah menjadi musabbihin. Ini makna zikrullah firraha. Mengingat Allah dalam keadaan masih muda, masih kaya raya, masih sehat walafiat, belum sakit, masih dalam keadaan muda. Nanti ketika dia sudah bangkrut, dalam keadaan sakit, gak bisa bangun dari tidurnya atau dari kasurnya, gak bisa lagi ini, gak bisa lagi itu, musibah, musibah, musibah, maka Allah akan ingat dia dan doanya akan dikabulkan. Doanya akan dikabulkan. Qala, dikatakan, wa inna fir'auna kana taghiyan nasiyan li dzikrillah. Fir'aun bukan tidak berdoa ketika ditenggelamkan. Berdoa apa enggak berdoa? Berdoa. Meminta. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Musa dan Harun. Aku sekarang percaya. Selamatkan aku. Enggak dikabulkan. Mengapa? Beda dengan Yunus alaihi salam kana minal musabbihin. Sedangkan Fir'aun kana dulunya termasuk penentang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun yang taghian nasian li dzikrillah, taghut yang melupakan Allah, falamma adrakahu al-gharq, ketika dia tenggelam, dia berkata amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun. Faqala Allah taala, Allah katakan kepadanya, al-ana wa qad asaita qabl. Sekarang setelah dulunya kamu bermaksiat. Sekarang dulunya kunta minal mufsidin. Dulunya kamu perusak. Kalau benar azza lihat. Orang yang sedang kepepet. Ini kepepet, ini kepepet. Dua-duanya dapatkan musibah yang sama, kesusahan yang sama. Yang ini berdoa, yang ini berdoa. Dengan doa yang sama. Mungkin dengan keyakinan yang sama. Tapi yang ini dikabulkan, yang ini tidak. Ternyata karena masa lalunya. Yang ini selalu dalam musabihin ketika dalam keadaan belum kena musibah. Ketika kena musibah, Allah terima doanya. Yang ini dulunya minal mufsidin. Begitu dia saat ini, ternyata sekarang begini. Ya Allah, aku percaya sekarang. Aku minta, aku minta, aku minta. Sekarang. Sedangkan dulu engkau menjadi mufsidin. Jadi terima. Ternyata pengaruh dari masa-masa roho. Pengaruh dari masa-masa suka. Masa-masa muda. Masa-masa enggak ada kesusahan. Saat itu bagaimana amalannya? Ini khadirin a'azakullah makna yang luas dari kata yang ringkas. Ta'arraf ilallahi firraha. Ya'rifka fisyidda. Kenali Allah dalam keadaan suka. Allah akan mengenalimu dalam keadaan duka. Qala Salman al-Farisi, berkata Salman al-Farisi, idza kana ar-rajul da'an fi sarra. Kalau seseorang itu selalu berdoa, da'an ini isim mubalaghah dari kata da'i atau du'a. Da'i berdoa. Kalau da'aan selalu berdoa. Fisra dalam keadaan suka. Fanazalat bihi dharra, tiba-tiba dia ditimpa madarrat. Fada Allah Ta'ala. Kemudian dia berdoa pada Allah Ta'ala. Qalatil malaika. Maka malaikat akan berkata. Sautun ma'rufun. Fasyafa'ulah. Malaikat akan berkata. Ini suara yang sering kita kenal. Apa maksudnya? Dia selalu sering berdoa di masa suka. Maka malaikat tahu. Ini aku kenal suaranya. Tiap pagi, tiap sore dia berzikir. Tiap malam dia qiyamul lail. Senin Kamis dia berpuasa. Kami kenal zikirnya. Kami kenal takbir dan tahmidnya setiap hari. Fasyafa'u. Maka malaikat memberikan syafaat. Ya Allah kabulkanlah dia. Wa idha kana laysa bidda'ain fi sarra. Kalau dia bukan orang yang selalu berdoa di kala suka. Fanazalat bihi dharra. Tiba-tiba terjadilah madarat musibah kepadanya. Fada Allah. Kemudian berdoa pada Allah Ta'ala. Qalatil malaika, maka malaikat akan berkata sautun laysa bil ma'ruf. Suara siapa ini? Enggak pernah kita kenal suara ini. Karena memang enggak pernah berzikir. Enggak pernah berdoa selama ini. Enggak pernah dia dekat dengan Allah Ta'ala. Maka malaikat pun tidak mengenalinya. Laysa bil ma'ruf, tidak ma'ruf. Fala yashfa'una lahu, maka malaikat pun tidak mendukung atau tidak memberikan syafaat. Wa qala rajulun li Abi Darda, berkata seseorang kepada Abu Darda, ausini, berikan aku wasiat. Meminta kepada sahabat yang mulia Abu Darda wasiat. Faqala, maka Abu Darda memberikan wasiat. Udhkurullah fi sarra. Yadhkuruka Allah azza wa jalla fi dharra. Wasiatnya apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingatlah Allah dalam keadaan suka. Niscaya Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah. Wa anhu, masih dari beliau radhiyallahu taala anhu qala, ud'u Allah fi yaumi sarra'ik. Berdoalah kepada Allah di kala hari-hari mudahmu, hari-hari sukamu. La'allahu an yastajiba laka fi yaumi dharra'ik. Mudah-mudahan akan dikabulkan doamu ketika kamu susah. Banyaklah berdoa. Banyaklah ingat Allah di waktu kau suka. Mudah-mudahan doamu akan dikabulkan ketika susah. Wa azamu syada'id allati tanazzala bil 'abdi fid dunya al maut. Sebesar-besar musibah yang dahsyat yang turun pada seorang hamba adalah kematian. Wa ma ba'dahu ashadda minhu. Dan apa yang setelah kematian lebih dahsyat lagi. Wa in lam yakun masirul 'abdi ila al-khair, yani kalau hamba tadi tidak berjalan kepada kebaikan, maka setelah kematian lebih mengerikan lagi di alam barzah. Dan setelah alam barzah lebih mengerikan lagi. Sebagaimana dikatakan, lemparkan mereka ila ashaddil 'adzab. Dari adab kubur ke adab akhirat. Itu bahasanya dengan ashaddil azab. Lemparkan kepada yang lebih dahsyat lagi. Kalau masiruhu ila syar. Kalau masiruhu la ila khair. Kalau perjalanannya tidak kepada kebaikan. Fal wajib alal mu'min al-isti'dad. Maka seorang mu'min hendaklah bersiap-siap untuk mati. Wa ma ba'dahu, dan juga untuk yang setelah mati. Fi hal sihhati bit taqwa, hendaklah bersiap-siap di kala sehat dengan ketakwaan. Wal a'mal salihah, dan amalan saleh. Ini persiapannya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sudah persiapkan untuk besok. Allah perintahkan kita untuk melihat persiapan untuk besok. Apa yang sudah kita lakukan. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik. Semua pembahasan tadi ada dalam ayat ini. Pertama, disuruh untuk persiapan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap orang harus melihat apa yang sudah persiapkan untuk besok. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah menjadi seperti mereka yang melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Faman dzakara Allah fi hal sihhatihi wa rakhaihi wasta'adda hina idzin liliqa'i Allah bil maut wa ma ba'dahu dzakarahu Allah 'inda hadhihi asy-syada'id. Siapa yang ingat Allah dikala sehatnya, siapa yang ingat Allah dikala sukanya, siapa yang ingat Allah dikala dia dalam keadaan masih cukup. Wasta'adda, kemudian bersiap-siap ketika itu untuk bertemu Allah dengan kematian dan apa yang setelahnya. Dzakarallahu 'inda hadhihi syada'id, maka niscaya Allah akan ingat kepadanya dikala terjadi kedahsyatan-kedahsyatan tersebut. Fakana ma'ahu fiha, maka Allah bersamanya ketika terjadi padanya musibah tersebut, terutama musibatul maut. Qul fi din 'azakum Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang saleh, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasanya takut salah, nanti kita akan ketemu hadisnya insyaAllah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala enggan mencabut nyawa seorang yang saleh karena sayang kepadanya, tetapi harus. Ini digambarkan dalam hadis, di antara yang paling berat bagi Allah Ta'ala, mudah-mudahan bahasanya benar, adalah mencabut nyawa hambanya yang saleh. Padahal harus untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khairul na'azakumullah, kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira kematiannya. Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan sakit dan mengatakan Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Diulang tiga kali oleh Nabi SAW. Yang artinya orang yang mati itu sakit. Dan itu musibah yang mau tidak mau akan dihadapi oleh setiap mukmin. Tetapi mukmin yang saleh, yang selalu ingat Allah dikala dia suka, maka Allah bersamanya dikala dia susah, menghiburnya. Malaikat akan berdatangan kepada orang ini dan memberikan kabar gembira. Abshir bil jannah, abshir bikada, abshir bikada. Sehingga dia yang merasakan sakit tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu sakitnya ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzah, untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam jannah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatkan, a'azakumullah. Perkara yang mau tidak mau harus terjadi pada seorang yang saleh, itu pun dihibur untuk mengurangi rasa sakitnya. Sehingga datang para malaikat dan kemudian mengatakan kepadanya dengan berita gembira. Basyaruhu. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum ihzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Qala. Falaqiyahu wa huwa radin. Akhirnya hamba tadi bertemu Allah dengan ridha. karena ma'ahu fiha, karena Allah selalu bersamanya di kala susahnya. Wa latafa bihi, Allah memberikan kelembutan padanya. Wa a'anahu, menolongnya. Wa tawallahu, wa tabatahu ala tauhid, dan Allah memantapkan dia di atas tauhid ketika matinya. Yuthabbitullahu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Falaqiyahu wa huwa radin, maka hamba tadi bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Sebaliknya, wa man nasiyallah, siapa yang lupa pada Allah fi hali sihhatihi, ketika dia sehat. Dia lupa pada Allah ketika dia suka. Wa lam yasta'id hina idzin li liqa'ih, dan dalam keadaan dia tidak mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah. Nasiyahu Allahu fi hadhihi syada'id, niscaya Allah pun akan melupakan dia di dalam kesusahan-kesusahan tadi. Bimana annahu a'rada anhu, yaitu Allah berpaling daripadanya. Wa ahmalahu, dan membiarkannya. Fa idza nazala al-mautu bil mu'min al-musta'id lahu ahsana dhann bi rabbih. Kalau turun musibah kematian pada seorang mukmin yang sudah mempersiapkan untuk kematian, yang ahsana dhann bi rabbih, yang berbaik sangka kepada Rabb-nya, waja'atul busyra min Allah, maka akan datang kepadanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fa habba liqa' Allah, maka dia suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena berita gembira tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang kalian sudah dijanjikan, sehingga dia suka bertemu dengan Allah. Fahaballahu liqa'ahu, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wal fajir, adapun orang fajir, bi'aksi dhalik, sebaliknya. Wahina idin yafrahul mu'min, maka ketika itu orang mu'min bergembira. Wa yastabshir, merasa mendapatkan kabar gembira dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan di dunia. Mimma huwa qadimun alaih, wa yandamul muhrutu, sedangkan yang mufrit menyesal. Wa yaqul, dan berkata, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, duhai sengsaranya aku dengan apa yang aku lalaikan di sisi Allah. Qala Abu Abdullah As-Sulami qabla mautihi, Abu Abdullah As-Sulami sebelum matinya berkata, kaifa la arju rabbi, faqad sumtu lahu 80 ramadhan. Bagaimana aku tidak berharap kepada Rabbku, sedangkan aku sudah berpuasa 80 kali Ramadhan. Qul inna a'udzubillahi, artinya orang yang berharap pada Allah itu adalah orang yang sudah beramal saleh. Kalau orang berharap pada Allah dalam keadaan tidak beramal saleh, maka ini hanya angan-angan. Para ulama membedakan antara raja dengan amani. Roja itu harapan, amani itu angan-angan. Kalau roja adalah orang yang sudah beramal, kemudian berharap terima sisi Allah Ta'ala, berharap mudah-mudahan Allah berikan demikian-demikian, itu roja. Tetapi kalau dia tidak berharap apapun, nanti juga Allah akan berikan pada kita ampunan, ini namanya amani. Allah katakan, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Itulah angan-angan mereka. Mana buktinya dari angan-angan kalian kalau kalian memang jujur? Perbedaan antara angan-angan dengan harapan adalah amal. Kalau beramal dengan amal saleh, berarti dia benar-benar berharap. Tapi kalau tidak beramal dengan amal saleh, itu hanya angan-angan kosong. Qala Abu Bakar Ibn Ayyash libnihi inda mautihi, berkata Abu Bakar Ibn Ayyash kepada anaknya ketika matinya, atarallaha yudayyi'u li abika 40 sanah yaqtimul qur'ana kull laylah. Ketika anaknya merasa sedih bapaknya akan wafat, merasa takut kehilangan, khawatir ini khawatir itu, menangis mereka, maka bapaknya menghibur, apakah kalian mengira bahwa Allah akan menyia-nyiakan untuk ayahmu ini 40 tahun menghatamkan Al-Quran setiap hari? Apakah Allah akan menyia-nyiakan amalan ayahmu ini yang sudah 40 tahun ini? Khairun azakumullah. Bukan riya, bukan sombong. Dia bertanya pada anaknya agar anaknya jangan terlalu khawatir. Doakan saja dengan baik. Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan saleh hambanya. Allah enggak akan menyia-nyiakan amalan saleh hambanya. Ini amalan saleh dikala belum datang musibatul maut. Maka ketika datang musibatul maut akan dikabulkan doanya. Ini firraqa, ini fi syiddah. Kalau engkau mengingat Allah firraqa, ya rifka fi syiddah. Itu maknanya. Wa khatama Adam ibnu Abi Iyad al-Qur'an wa huwa musajjal lil maut. Adam ibnu Abi Iyad mengkhatamkan Al-Qur'an dalam keadaan dia sedang terbaring akan mati. Thumma qala bi hubbi laka illa rafa'ta bi fi hadha al-masra' kuntu u'ammiluka li hadha al-yawm kuntu arjuka la ilaha illa Allah thumma qada. Kata Adam ibn Abi Iyad setelah mengkhatamkan Quran dalam keadaan akan matinya. Kemudian berkata, ya Allah, dengan kecintaanku kepadamu, angkatlah aku di dalam masra ini. Masra itu perjuangan mati dan hidup. Aku kuntu dulunya atau selalu sejak dulu berharap kepadamu, beramal kepadamu untuk hari ini. Ini tuh hari kematian. Kuntu arju, aku sejak dulu berharap kepada engkau, ya Allah. La ilaha illa ant, tiada ilah kecuali engkau. Thumma qadha, kemudian dia mati. Artinya, beliau berkata ketika akan wafatnya bahwa aku beramal selama ini untuk ini. Untuk menuju kematian ini. Ya Allah, dengan kecintaanku kepadamu, angkatlah aku dengan keriduan. Angkatlah aku dengan keriduan engkau. Aku sejak dulu sampai sekarang beramal adalah untuk hari ini. Untuk hari kematian. Aku berharap kepada engkau, ya Allah. La ilaha illa ant. Kemudian mati. Rahimahullah. Walamma tudira Zakaria ibn Adi. Yang lain dari orang-orang saleh adalah Zakaria ibn Adi. Ketika tudira akan wafat, dihadiri kematian. Rafa'a yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya. Wa qala, dan berkata, Allahumma inni ilaika lamushtaqun. Mengangkat kepalanya, tangannya dan berkata, ya Allah, sungguh aku ini rindu kepada engkau. Kemudian mati. Qul inna a'udzubikumullah, kerinduan akan mengurangi kesusahan dalam perjalanan. Kerinduan akan mengurangi kesusahan dalam perjalanan. Ada syair-syair mereka tentang masalah kecintaan dunia yang berkata, yang sering jadikan sebagai contoh-contoh dalam bab nahwu. Ni'mat sayr ala bi'sal 'ayf. Ni'mat sayr ala bi'sal 'ayf. Perjalanan yang sangat nikmat di atas kendaraan yang sangat menyengsarakan. Apa ini maknanya? Kisahnya adalah seorang yang ingin mendatangi orang yang dicintainya, tetapi keledainya sangat yu'adzim. Sangat ngadab dia. Lambat, capek, ini, segala macam. Sampai dia menyatakan ini perjalanan yang paling nikmat di atas kendaraan yang paling jelek. Kenapa dia katakan nikmat? Karena akan bertemu dengan yang dia cintai. Maka barakallahu fikum, apalagi kecintaan kepada Allah yang lebih dari segala macam kecintaan. Maka segala macam kesengsaraan akan terasa kecil. Apalagi musibah untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Yaitu kematian. Walaupun itu musibah. Naam. Dan itu memiliki sakarat. Innal mauti sakarat. Tetapi dia rindu pada Allah. Maka ketika dia mati, berarti dia akan bertemu dengan Allah. Maka kesengsaraan itu akan terasa ringan olehnya. Maka dia akan tetap tenang, tenteram. Dipanggil juga dengan kalimat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Karena dia tahu ini akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma inni ilaika lamushtaqun. Ya Allah, sungguh aku ini rindu kepadamu. Wa qala Abdul Samad Az-Zahid. Abdul Samad seorang yang zuhud juga. Inda mautihi, ketika matinya, dia berkata, Sayyidi, lihadihi sa'ah khabba'tuka, walihadal yawm iqtanaituha, haqqiq husna dhanni bika. Wahai Sayyidi, untuk saat inilah aku sembunyikan semua amalanku. Ini diantara amal ibadah yang paling bagus adalah amal ibadah yang disembunyikan. Wa yusalli bil-laili wan-nasu niyam. Salat di malam hari dalam keadaan manusia tidur. Untuk hari ini aku sembunyikan sekian amal soleh aku kerjakan. Dan untuk saat inilah aku mencukupkan atau merasa memiliki sekian banyak. Maka wujudkanlah kebaikan sangkaku kepadamu. Wujudkanlah baik sangkaku kepadamu. Dan aku merasa telah memberikan sekian. Dan aku berharap berhusnudzon engkau akan berikan kepadaku kemudahan, keridhaan dan seterusnya. Maka wujudkanlah prasangka baikku kepada engkau ya Allah. Wa qala Qatada fi qawlillahi azza wa jal. Qatada berkata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tentang ayat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kata Qatadah, أَيْ مَخْرَجًا مِنَ الْكَرَبِ عِنْدَ الْمَوْتِ. Yaitu jalan keluar ketika dia mendapatkan kesusahan ketika kematian. Qanibirin a'azakumullah. Ada yang dimudahkan kematiannya, ada yang susah. Ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang lebih berat, ada yang sangat dahsyat. Itu semua berkait dengan amalan-amalannya. Wa qala Ali ibn Abi Talhah an Ibn Abbas fi hadhil ayah, yunjihi min kulli karbi dunya wal akhirah. Kata Ali ibn Abi Talhah bahwa ayat ini maknanya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh kesusahan. Dunia dan akhirat. Masya Allah. Dunia dan akhirat. Akhirat sudah ma'ruf. Diselamatkan dari azab kubur dan azab akhirat. Sedangkan dunia yang seperti ini tadi. Yang paling puncaknya adalah kematian. Yang paling puncaknya adalah kematian. Maka fi bihadzal qadar. Barakallahu fiikum.